Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Sekarang kita masuk pada pembahasan Al-Zahir wal-Mu'awwal dari kitab Al-Usul min 'Ilm al-Usul. Baik, iqra ya Badar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala Al-Zahiru wal-Mu'awwalu. Ta'rifu al-Zahiri. Al-Zahiru lughatan al-wadihu wal-bayyinu. Wastilahan ma dalla binafsihi ala ma'na rajihin ma'ahtimali ghairihi. Misaluhu qawluhu sallallahu alaihi wasallama tawaddu'u min luhumil ibil. فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الْمُرَادِ بِالْوُدُوءِ غُسْلُ الْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى الصِّفَةِ الشَّرْعِيَّةِ دُونَ الْوُدُوءِ الَّذِي هُوَ النَّظَافَةُ فَخَرَجَ بِقَوْلِنَا مَا دَلَّ بِنَفْسِهِ عَلَى مَعْنَى الْمُجْمَلِ لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَى الْمَعْنَى بِنَفْسِهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا رَاجِحٌ الْمُؤَوَّلُ لِأَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى مَعْنَى مَرْجُوحٍ لَوْلَا الْقَرِينَةُ وَخَرَجَ بِقَوْلِنَا مَعَ احْتِمَالِ غَيْرِهِ النَّسُّ الصَّرِيحُ لِأَنَّهُ لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنًا وَاحِدًا الْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ وَاجِبٌ إِلَّا بِدَلِيلٍ يُصَرِّفُهُ عَنْ ظَاهِرِهِ لِأَنَّ هَذِهِ طَرِيقَةُ السَّلَفِ وَلِأَنَّهُ أَحْوَطُ وَأَبْرَأُ لِلذِّمَّةِ وَأَقْوَى فِي التَّعَبُّدِ وَالِانْقِيَادِ تَعْرِيفُ الْمُؤَوَّلِ الْمُؤَوَّلُ لُغَةً مِنَ الْأَوَّلِ وَهُوَ الرُّجُوعُ مِنَ الْأَوَّلِ min al-awli wa huwa ar-ruju'u wastilahan ma hamala lafdhuhu 'ala al-ma'na al-marjuhi fa kharaja bi qawlina 'ala al-ma'na al-marjuhi an-nasu wadh-dhahiru amma an-nasu falannahu la yahtamilu illa ma'nan wahidan wa amma adh-dhahiru falannahu mahmulun 'ala al-ma'na ar-rajihi والتأويل قسمان صحيح مقبول وفاسد مردود فالصحيح ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى واسأل القرية إلى معنى واسأل أهل القرية لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها la yumkinu tawjihus su'ali ilaiha wal fasidu ma laysa alaihi dalilun sahihun kata'wilil mu'attilati qawlahu ta'ala ar-rahmanu 'alal 'arsyi istawa ila ma'na istawla was-sawabu anna ma'nahu al-'uluwu wal-istiqraru min ghairi takyifin wala tamtsilin. Ini pembahasan Al-Zahir wal-Mu'awwal, termasuk dari Dalalatul Alfaz. Al-Zahir wal-Mu'awwal. Al-Zahir lughatan al-wadihu wal-bayin, sesuatu yang jelas, yang nampak jelas. Kalau mu'awwal secara lughah itu asal katanya dari aul. Ala ya'ulu aulan. Artinya arruju' sama dengan roja'a, yarji'u, kembali. Jadi dalam pemakaian bahasa, zahirun yang nampak, yang jelas. Mu'awwal itu sesuatu yang ditakwil, yang dikembalikan. Ini ya.